Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa insyaallah taala pada kajian sore hari ini kita akan mengambil terkait dengan pembahasan yang sebagiannya telah berlalu pada pertemuan yang sebelumnya, dan insyaallah akan kita sempurnakan, yaitu terkait dengan permasalahan seputar sahur dan juga permasalahan seputar iftar, karena di sana terdapat tuntunan dan juga bimbingan dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keutamaan baik sahur ataupun iftar dan juga ahkam al-muta'alliqah bihima, hukum-hukum yang berkaitan dengan kedua permasalahan ini. Terkait dengan pembahasan yang pertama yaitu sahur. Sahur merupakan amalan yang mendatangkan keberkahan, keberkahan kepada seseorang hamba yang dia berpuasa di hari tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sungguhnya di dalam sahur itu berbarakah. Dan sahur dalam bahasa Arab itu memiliki dua kata atau dua bentuk kalimat. Yang pertama dengan memberikan fathah pada huruf sinnya, sahurun, yang bermakna al-fi'l, perbuatan. Kemudian yang kedua memberikan dhammah pada sinnya, suhurun, yang bermakna makanan yang digunakan untuk sahur ataupun sebaliknya. Sehingga keberkahan itu akan dapatkan pada perbuatan seseorang ketika dia sahur itu berbarakah, dan juga makanan yang dia makan di waktu sahur tersebut itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum dari sahur telah kita sebutkan bahwasanya telah disepakati oleh umat kaum muslimin, hukum sahur adalah sunnah. Hukum sahur adalah sunnah. Tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya, dan bagi yang melakukan atau mengerjakan sahur, dia mendapatkan pahala karena dia telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan tasahharu, bersahurlah. Zahir atau yang nampak secara zahir dari hadis ini adalah perintah. Dan ketika dikembalikan kepada hukum asal bahwasanya perintah itu hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Ya, namun dijelaskan oleh para ulama mengapa sahur itu dijadikan sebagai hukumnya adalah sunnah, dikarenakan telah datang riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak melakukan sahur, sebagaimana disebutkan ketika beliau melakukan puasa wisal, puasa yang berkelanjutan, ya, puasa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lanjutkan pada hari berikutnya tanpa beliau makan sahur. Nah, sehingga hadis ini menjadikan penggugur dari kewajiban sahur, sehingga hukumnya adalah sunnah sebagaimana telah disepakati oleh umat dan dinukilkan oleh al-imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, dalam kitabnya yang sahih, Sahih Al-Bukhari, beliau memberikan bab di dalam pembahasan kitab siyam yang berjudul Babu Barakatis Sahur min ghairi ijabin. Li anna nabiyya wa ashabahu wasalu wa lam yadhkur as-sahar aw lam yadhkur at-tasahhur. bab barakahnya sahur min ghair ijab, dan hukumnya bukanlah wajib, bukannya hukumnya adalah bukannya wajib, yaitu sunnah. Mengapa demikian? Li'anna nabiyya wa ashabah, karena para nabi atau nabi dan para sahabatnya, mereka wasalu, mereka melakukan puasa wisal, walam yadhkur atas sahur, dan tidak disebutkan mereka memakan ya makanan sahur. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pembahasan sahur, yaitu waktu. Waktu sahur. Adapun waktu awalnya, maka ini dimulai dari 1/6 malam terakhir. Dimulai dari 1/6 malam terakhir. Ini adalah waktu mulainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas. Ya. Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir hadis, di mana disebutkan bahwasanya para sahabat bersahur bersama Nabi. Di mana dan mereka memulai makanan sahur sampai selesainya mereka, ini sejarak atau sepanjang atau selama seseorang membaca Al-Qur'an sebanyak 50 ayat. Ya. Dan ini ketika diperhitung atau dihitung-hitung, ya, maka ini dihitung-hitung kira-kira sekitar 1/6 malam terakhir atau lebih sedikit. Ini adalah waktu awalnya. Ya, dan ini telah disebutkan madhab dari Syafi'i, kemudian juga madhab dari Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Kemudian berakhirnya waktu sahur. Adapun berakhirnya waktu sahur adalah dengan terbitnya fajar as-shadiq. Terbitnya fajar as-shadiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa qulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan makanlah, minumlah hingga tampak jelas bagimu al khaytul abyad, benang warna putih, dari benang warna hitam. Nah, apa yang dimaksud di sini yaitu minal fajri, dari fajar. Jadi benang putih yaitu adalah fajar, dan benang hitam itu adalah malam. Sehingga setelah jelas fajar ya terbit, nah, maka di sini ya seseorang berhenti. Ya, dia melakukan atau memberhentikan sahurnya. Tsumma atimmu shiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datangnya malam berikutnya. Nah. Ayat di atas ya, ayat di sini menjelaskan bahwa batas akhir seseorang boleh makan, minum, dan hal-hal pembatal puasa yang ada di siang hari adalah hingga terbitnya fajar. Nah, hingga terbitnya fajar. Sangat jelas sekali dan gamblang dari makna dari ayat ini. Nah, sehingga ya salah anggapan sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwasanya batas akhir sahur adalah pada saat ya munculnya seruan imsak. Nah, ada seruan ya untuk berhenti makan, imsak, diistilahkan dengan imsak. Nah, maka di sini merupakan kesalahan ya, dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya terkait dengan perkara imsak ya, ini adalah perkara yang telah dibid'ahkan. Perkara yang dibid'ahkan. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini pun telah masyhur ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tidaklah di antara mereka dikenal adanya seruan imsak. Dan disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit dan juga hadis Ibnu Ummi Maktum, nah, bahwa yang masyhur di kalangan para sahabat seruan untuk berhenti dari makan adalah dengan berkumandangnya azan. Nah, sehingga berkumandangnya azan ini memiliki kedudukan sama seperti terbitnya fajar. Seseorang muslim ketika dia hendak ya, mengetahui apakah dia harus berhenti, maka dia harus memiliki ilmu dan juga kewajiban untuk mengetahui bahwasanya fajar itu telah telah terbit. Namun ketika dia tidak mampu untuk melakukannya, tidak bisa kita melihat fajar secara langsung. Nah, keterbatasan apa yang ada di sekitar kita, kita tidak mampu untuk melihat fajar apakah masih sudah terbit atau belum. Sehingga yang menggantikan kedudukannya adalah dengan azannya muadzin. Dengan azannya al-muadzin, sehingga ketika muadzin telah mengumandangkan azan, disitulah waktu berhentinya, ya, sahur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit dan juga hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan zaman Rasulullah SAW, adzan subuh itu dua kali. Dan ini adalah sunnah. Adzan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal bin Abi Rabah. Adzan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal ibni Abi Rabah. Kemudian adzan yang kedua dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, dan Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang buta matanya. Ya, oleh karena itu kita sebutkan azan memiliki kedudukan sama seperti terbitnya matahari atau terbitnya fajar. Nah, karena Abdullah bin Ummi Maktum ketika beliau hendak memandang azan, maka akan diserukan oleh sahabat yang lainnya, "As-sabah, as-sabah." Telah masuk waktunya subuh, Sehingga beliau pun lantas berdiri dan mengumandangkan azan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, "Anna Bilal kana yu'adzin bil-lail." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzin hatta yatlu' al-fajr." Hadis dari sahabat Aisyah, riwayat Al-Bukhari. Sungguhnya Bilal azan pada saat malam hari, yaitu di azan pertama. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, karena dia tidaklah azan kecuali sampai benar-benar terbitnya fajar." Tayyib. Dan juga disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Ini yang ketiga. Yang pertama keberkahan sahur. Kemudian yang kedua adalah waktu sahur. Nah, yang pertama keberkahan sahur, yang kedua waktu sahur, kemudian yang ketiga adalah disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Hal ini telah disebutkan dalam hadis Anas. Nah, yang telah kita sebutkan tadi dari hadis Anas yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, di mana para sahabat bersahur bersama Nabi SAW. Kemudian jarak antara sahur mereka itu adalah 50 ayat sampai ditegakkannya salat. Nah. Kemudian juga sahur itu minimalnya diperoleh dengan seteguk air minum. Ini yang keempat. Sahur itu minimalnya diperoleh dengan seteguk air minum. Ini adalah bilangan yang atau batasan minimalnya. Batasan maksimalnya seorang makan hingga dia mencukupi, hingga kenyang, hingga tercukupi. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, nah, dan sanadnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, "As-suhuru aklatun barakah, fala tadu'uhu Sahur adalah makanan yang berbarakah, maka jangan ditinggalkan. Walau ay yujra ahadukum jur'atan min ma', walaupun minimalnya kalian meneguk seteguk air minum. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya mereka memberikan salawat, doa, keberkahan, kebaikan untuk orang-orang yang sahur. Kemudian juga yang telah kita ambil dari pembahasan sebelumnya, yang kelima, yaitu sahur itu adalah pembeda antara puasanya kaum muslimin dan puasanya ahlul kitab. Pembeda antara puasanya kaum muslimin dan puasanya ahlul kitab. Kemudian juga yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya waktu sahur ini adalah waktunya untuk seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan orang-orang mukmin di waktu sahur mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan di siang hari mereka ataupun di malam hari mereka. Di pagi hari mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lupa ketika seseorang ya menunggu hidangan sahur, menanti dimasakkan oleh istrinya misalkan ya, ataupun juga disiapkan, nah, ataupun juga istrinya yang sedang masak, nah, jangan lupa untuk dia berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu-waktu tersebut Allah turun ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Yanzilu rabbuna tabaraka ila sama'id dunya hina thuluthu al-lail al-akhir. Naam. Man yad'uni fa astajib lah wa man yastaghfiruni fa astaghfir lah. Nah, rabb kita Allah Subhanahu wa taala yanzil, akan turun ke langit bumi atau ke dunia di sepertiga malam terakhir. Naam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyeru, barang siapa yang berdoa meminta mohon kepadaku, maka fastajiblah, maka sungguh aku akan mengabulkan doanya. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang minta ampun atas dosa-dosanya kepadaku, maka fastaghfirlah, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Nah. Kemudian selanjutnya ini telah ya kita uraikan terkait dengan pembahasan sahur. Dan insyaallah sudah mencukupi dengan ya ringkasnya. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan iftar. Nah, yang dimaksud dengan iftar adalah berbuka puasa. Nah, berbuka puasa. Dan waktunya itu adalah ketika terbit atau tenggelamnya matahari. Ya, ketika tenggelamnya matahari. Baik. Di sini terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan iftar. Pasal yang pertama, disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitrah." Senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, menyegerakan. Apa artinya menyegerakan berbuka? Artinya yaitu pada saat sudah diketahui dan dia yakin bahwasanya matahari telah tenggelam sempurna. Nah, matahari telah tenggelam sempurna, maka dia segera berbuka, mengambil makanan-makanan yang mudah untuk dimakan. Semisal kurma atau tamar ataupun ya air minum. Ya. Nah, ini telah disebutkan oleh para ulama ya, walaupun bukan ya sesuatu yang wajib ya, namun ada yang menyebutkan bahwasanya disunahkan untuk mengambil kurma terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ya dia minum air putih. Nah, dia telah mendapatkan ya segera atau menyegerakan berbuka. Setelah itu baru dia mengambil makan-makan yang lainnya. Nah. Layazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Senantiasa manusia ini akan di atas kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Baik. Dan memiliki kedudukan atau yang sama kedudukannya dengan tenggelamnya matahari, yaitu adzannya al-muadzin. Adzannya al-muadzin ini memiliki kedudukan sama dengan ya tenggelamnya matahari ataupun dengan syarat yang lainnya. Ya, semisal dengan tempat atau di tempat kita ini yang ma'ruf ya dengan suara sirine. Nah, ini memiliki kedudukan yang sama dengan azan, ya, untuk perkara buka, ya, untuk perkara buka, bukan untuk perkara sholat, untuk perkara buka. Maka ini sebagai ikhbar, ya, yang ikhbar yang disampaikan oleh kaum muslimin bahwasanya telah masuk waktunya berbuka. Nah, dengan sirine ini. Setelah itu baru dilanjutkan dengan kumandang azan. Jaraknya tidak jauh, mungkin sekitar 5-10 detik, ya, dikumandangkan azan. Baik, kemudian yang kedua, pasal yang kedua, 6, disunahkan untuk berbuka yang ringan sebelum menunaikan sholat maghrib, ya kan? Disunahkan untuk berbuka yang ringan sebelum menunaikan sholat maghrib. Dan ini berlaku pada kuman, ya, kaum muslimin ataupun kaum muslimah. Nah, kaum muslimin ataupun kaum muslimah, kaum muslimin yang hendak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Nah, maka disunahkan untuk berbuka dengan berbuka yang ringan-ringan. Dan juga kaum muslimah yang di rumah sholatnya, ini pun juga disunahkan untuk berbuka-berbuka yang ringan. Nah, bukan berbuka yang berat. Nah, nanti setelah selesai sholat, baru silahkan untuk memakan makanan-makanan yang berat. Nah, apa dalilnya? Dalilnya telah disebutkan dalam hadis. Bagaimana puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam Musnad Ahmad dan juga dalam Sunan Al-Hakim dan juga disahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla an yusalli ala rutubatin. Di sini yang bercerita adalah sahabat yang mulia Anas ibn Malik. Dan telah diketahui bersama bahwasanya Anas ibn Malik adalah seorang sahabat yang memiliki, atau beliau, ya, sebagai khadimu Rasulullah, sebagai pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membantu untuk menyiapkan segala keperluan yang sifatnya kebutuhan pribadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu usia beliau masih belia, masih muda, 8 tahun. Nah, beliau akan menyiapkan baju-baju Rasulullah. Kemudian juga beliau akan menyiapkan tongkat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau akan menyiapkan kuda, ya. Kuda ataupun unta yang akan ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau menyiapkan untuk berbuka, berbukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka sebelum salat, qabla an yusalli, sebelum salat, beliau memakan makanan beberapa kurma basah rutab, ya, qabla an yusalli. Nah, yuftir ala rutubatin, berbuka dengan beberapa butir kurma basah. Nah, fa illam takun rutubat fatamarat, ketika beliau tidak mendapati adanya kurma basah, maka beliau akan mencari kurma yang sudah kering, tamar. Nah, kita di negeri kita ini yang lebih mudah adalah tamar. Adapun rutab, kurma yang basah ini sangat susah ditemui. Kalaupun ada, harganya pun cukup mahal. Nah, kalau di Arab itu sangat mudah karena di sana kurma, ya, tempatnya di sana. Nah, kalau tidak ada rutab, maka Nabi akan mencari tamar. Nah, kalau kita tidak mendapat rutab, maka kita mencari at-tamar. Nah, fa illam takun tamarat hasahisawat min ma, ya. Ketika beliau tidak mendapati tamar sama sekali. Nah, dan silih berganti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seharinya. Nah, terkadang ada makanan, terkadang tidak ada makanan. Ya. Dalam riwayat yang lain, hadis Aisyah, disebutkan Nabi selama 2 bulan berturut-turut beliau tidaklah makan kecuali al-aswadan. Tidaklah makan kecuali dengan 2 makanan yang hitam, yang dimaksudnya itu kurma dan air minum. Selama 2 bulan berturut-turut. Nah, seorang nabi yang mulia, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang termulia secara mutlak di muka bumi ini, dimulai dari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti, ya, dibangkitkannya hari kiamat seluruh manusia yang di muka bumi ini, ketika ditanya siapakah yang termulia secara mutlak, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan selama 2 bulan berturut-turut beliau tidak makan kecuali kurma dan air putih. Inilah kehidupan seorang nabi. Seorang nabi yang mulia kehidupannya seperti ini. Namun inilah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, sehingga di sini juga terdapat bimbingan kepada umat kaum muslimin, kepada kita semua untuk bersabar. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun ya ma'ash kehidupan yang kita jalani, ingat di sana ada salaf kita. Ada orang-orang yang telah terdahulu. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya ketika dilihat masih jauh lebih ya, lebih tidak baik daripada kita. Secara zahir ya, secara zahir atau secara kasat mata itu tidak baik. Tapi ingat, secara hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, itulah yang paling terbaik bagi mereka. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh Allah atau ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ketika diturunkan wahyu, Nabi diberikan pilihan, kamu mau jadi seorang rasul sekaligus menjadi seorang raja, ataukah seorang rasul sekaligus menjadi seorang hamba biasa. Maka Nabi memilih yang kedua. Aku menjadi rasul dan juga menjadi hamba yang biasa. Karena di sejarah pengutusan para nabi dan rasul ya, maka kita akan dapati sekian banyak nabi dan juga sekian banyak rasul yang mereka itu diutus menjadi raja. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti Nabi Dawud alaihissalam, seperti Nabi Musa alaihissalam ya, mereka yang diutus menjadi raja, sudah menjadi pemimpin dari umat yang besar. Nah, Nabi Sulaiman pun adalah seorang raja yang sangat kaya raya. Dia memiliki segala sesuatunya, bahkan dia memiliki segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang selainnya ya, sebagaimana disebutkan dalam doanya dalam surat An-Naml. Nah, jangan kau jadikan ya kenikmatan ini diberikan kepada seorang selainku ya. Nabi Sulaiman dapat berbicara kepada binatang, kepada hewan. Nabi Sulaiman dapat menundukkan para jin dan para syaitan. Tunduk di zaman Nabi Sulaiman atas perintah Nabi Sulaiman. Kemudian juga Nabi Sulaiman dapat mengendalikan angin, yang dengan angin tersebut ya, beliau akan melakukan perjalanan sangat jauh dalam waktu sangat cepat sekali, satu hari, di mana ya, perjalanan tersebut ketika normal ditempuh selama 1 bulan lamanya dengan kendaraan kuda ataupun unta. Nah, Nabi Muhammad SAW memilih sebagai seorang hamba dan juga sebagai utusannya. Ketika beliau tidak mendapati rutab, maka beliau akan mencari tamar. Ketika beliau tidak mendapati tamar, maka beliau akan mencari air minum. Nah, sehingga seorang disunahkan untuk mendahulukan berbuka dengan berbuka yang ringan, lalu kemudian dia melakukan sholat jamaah bagi kaum mukminin, kaum muslimin, dan juga bagi kaum wanita untuk sholat di rumah-rumahnya. Nah, setelah itu baru setelah dia tunaikan sholat, maka dia ya baru melaksanakan atau dia makan dengan makan-makan yang besar. Dan di sana terdapat keadaan yang dikecualikan ketika seseorang sudah tidak kuat lagi untuk menahan makan. Ya, misalkan di hadapannya ada makan yang sangat lezat dan sangat nikmat ketika dihidangkan di waktu berbuka. Ya. Dan nanti ketika diakhirkan, ini dapat mengganggu di dalam sholatnya. Ya, maka di sini memiliki keadaan yang dikecualikan, maka dia mengambil makanan tersebut secukupnya. 6. Baru nanti dia selesaikan setelah sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, la salata bihadrati ta'am wala wahuwa yudafi'uhu al-ahdathan. Ya, tidak diperkenankan seorang sholat dalam keadaan dia masih dihidangkan makanan yang akan mengganggu nanti ketika sholat, ketika dia tidak makan, dan juga ketika seorang sholat dalam keadaan dia menahan ya, menahan dari buang air kecil ataupun buang air besar. Baik. Kemudian terkait dengan doa untuk berbuka puasa Ini yang ketiga terkait dengan doa berbuka puasa. Telah diriwayatkan beberapa hadis dalam pembahasan ini. Nah, bahwasanya yang pertama yaitu disunahkan untuk berdoa atau memperbanyak doa bagi seorang yang berpuasa. Disunahkan. Nah, karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Kemudian yang kedua, ketika dia berbuka, apa doa yang dibaca? Nah, di sini terdapat riwayat yang telah disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lafadznya berbunyi dhahabad dha'ma'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim, ya, dan yang selainnya. Nah, ini doa yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, ketika kita melihat hadis ini sahih, maka kita amalkan. Nah, dan di sana ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah, ketika dia berpendapat hadisnya ini lemah, maka dia bisa mengamalkan dengan doa yang lainnya, itu dengan baca bismillah. Ya, ketika hendak makan berbuka, dia membaca bismillah sebelum makan tamar atau rutab atau minum air, maka dia membaca bismillah. Nah, wallahu taala a'lam. Di sana masih ada 3 ataupun 2 pembahasan lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita akan mengambil ke pembahasan-pembahasan terkait dengan fikih puasa yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.